Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Masih pada bab tafsir la ilaha illallah. Dan masih pada ucapan musannif rahimahullah ta'ala membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Wa di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Sehingga kita bahas tentang syirkul mahabbah. Bahwa seseorang harus memurnikan cintanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mencintai selain Allah kecuali dalam rangka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan wa mahabbatu Rasulullah sallam hiya min mahabbatillah. Sampai situ kan? Baik. Maka dan cinta kepada Rasulullah sallam itu termasuk cinta kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mencintai Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mahabbatul mar in kanat lillah fa hiya min mahabbatihi. Demikian pula mencintai seseorang kalau mencintainya karena Allah, maka itu juga termasuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencintai Allah, maka mesti baginya untuk mencintai Rasulnya, utusannya. Dan mesti baginya untuk mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dicintai oleh Allah? Auliya'uhu wassalihun walmu'minun. Nah, yang dicintai Allah adalah para wali-walinya, orang-orang saleh, orang-orang beriman, para anbiya. Maka kalau mencintai Allah harus mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun mencintai manusia, kalau dalam rangka cinta kepada Allah, maka itu termasuk bagian dari cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat li ghairillah. Kalau ternyata mencintainya bukan karena Allah, fa hiya munqasatun li mahabbatillah. Maka yang demikian akan mengurangi kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mudha'ifah laha, dan membuat lemah terhadap kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya cinta pada Allah, tetapi ada orang kafir yang menentang Allah, dia cintai, dia sukai. Itu aneh. Berarti kecintaanmu pada Allah tidak murni. Wa yusaddiqu hadhihi al-mahabbah. Dan yang membenarkan kecintaan ini adalah bi antakuna karahiyatu li abghad al-asyai ila mahbubi. Yang membenarkan kecintaannya kepada Allah, hendaklah dia benci kepada apa yang paling dibenci oleh yang dicintainya. Apa yang paling dibenci oleh Allah? Hah? Apa yang paling dibenci oleh Allah? Kekufuran, kesyirikan. Maka orang yang cinta kepada Allah harus benci kepada yang Allah benci. Ringkasnya, barakallahu fikum. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki konsekuensi-konsekuensi. Seorang yang cinta kepada Allah harus mencintai man yuhibbuhu. Cinta kepada Allah berarti mencintai siapa-siapa yang dicintai oleh Allah. Siapa saja? Al-anbiya, ar-rusul, as-salihun, al-mu'minun, ila akhir. Baik, awliya. Demikian pula termasuk cinta kepada Allah adalah membenci man yubghiduhu Allah, membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan membenci semua yang Allah benci, bukan hanya man, termasuk ma. Idan mahabbatullah yatadamman mahabbat man yuhibbu Allah, wa mahabbatullah aydan yatadamman bughd ma yubghiduhu Allah wa man yubghiduhu Allah. Cinta kepada Allah konsekuensinya membenci apa yang dibenci oleh Allah dan siapa yang dibenci oleh Allah. Kalau ma yubghiduhu Allah, bahkan yang paling dibenci oleh Allah adalah kesyirikan, kekufuran. Baik. Sedangkan man yubghiduhu Allah, siapa yang Allah benci? Kufar, orang-orang kafir. Wal munafiqin ila ghairi dhalik. Baik. Kembali kepada kita. Bimanzilati karahiyatihi liilqaihi finnari aw ashad. Harus membencinya, tidak suka kepadanya, seperti tidak sukanya dia untuk dimasukkan ke dalam api atau lebih dahsyat lagi. Kebenciannya tadi seperti kebencian dia untuk dilempar ke dalam api. Siapa yang mau dilemparkan ke dalam api? Takut dia, gak suka dia, gak mau saya, gak suka masuk api, gak suka. Bencinya kepada orang kafir tadi seperti bencinya dia untuk masuk ke dalam api, atau bencinya dia kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api. Dan ini barakallahu fikum, definisi cinta ini terkandung dalam hadis salasatun, tiga perkara. Siapa yang ada padanya tiga perkara ini akan merasakan lezatnya iman. Sebagaimana sudah sebutkan pada penjelasan sebelumnya, salah satu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga ini ada pada seseorang, dia akan merasakan lezatnya iman. Apa yang pertama? Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ini pada kalimat pertama, Allah dan Rasulnya. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, an yuhibbal mar'a, mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidak mencintainya kecuali karena Allah, karena dia saleh, karena dia mukmin, karena dia bertakwa, karena dia orang yang baik, taat pada Allah, karena dia ahli sunnah, karena dia masya Allah ahli ibadah, karena dia pemaaf, karena dia apa lagi, semua amalan-amalan saleh menyebabkan kita cinta pada seseorang. Orang ini masya Allah saleh, kita cinta padanya. Itu cinta karena Allah. Maka tidak mengurangi kecintaan kepada Allah, bahkan merupakan konsekuensi cinta kepada Allah. Yang ketiga, dalam hadis tadi disebutkan, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufur, tidak suka untuk kembali pada kekafiran. Kama yakraha an yuqdhafa finnar, seperti dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Wala raiba anna hadha min a'zamil mahabbah, tidak ragu lagi bahwa ini sebesar-besar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terlihat konsekuensinya mencintai Rasulullah, mencintai orang beriman, mencintai orang saleh, mencintai ahli sunnah, bihaitsu law khayyara bainal kufri wa ilqaihi finnar lakhtara an yulqa finnari wa la yakfur, fa innal insan la yuqaddim ala mahabbati nafsihi syai'a. Karena seseorang tidak akan mendahulukan kecintaannya pada dirinya sedikit pun. Fa idza qaddama mahabbatal iman billahi ala nafsihi, jika dia telah mendahulukan cintanya dan imannya kepada Allah atas dirinya sendiri, ini cinta kepada dirinya dikalahkan. Dia rela mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti lebih cinta Allah daripada dirinya sendiri. Bihaitsu law khayyara bainal kufri wa ilqaihi finnar, kalau dia diberi pilihan mau kafir atau mau masuk ke dalam api, lakhtara an yulqa finnar, niscaya dia akan lebih memilih untuk dilemparkan ke dalam api. Wala yakfur kana ahabba ilaihi min nafsihi, berarti dia lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri. Kama fi qissati ashabil Ukhdud, seperti pada kisah ashabul Ukhdud, an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud. Ashabul Ukhdud menggali parit dan kemudian rakyatnya dipaksa harus kafir, kalau enggak dilemparkan ke dalam api. Saat itu mereka diuji lebih mencintai dirinya sendiri atau lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih mencintai Allah, maka dia akan lebih memilih dibakar dalam api daripada dia mengucapkan kalimat kekafiran, atau daripada dia harus menentang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu bidina azakumullah. Kalau kita diuji demikian, mampukah? Alhamdulillah, ujian seseorang sesuai dengan kadar imannya. Ujian seseorang sesuai dengan kadar imannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga mereka diuji begitu beratnya, tapi mereka lulus. Allah puji mereka, Allah banggakan mereka, dan Allah bela mereka dalam satu surat khusus dalam Quran. Artinya dikekalkan oleh Allah kisahnya dalam Quran. Masya Allah. Tapi sekarang diuji dengan ujian yang lebih ringan dari itu. Kamu disuruh untuk taat kepada Allah yang resikonya kamu lelah, kamu capek, kamu kepanasan, kamu apa lagi, badannya sakit, tapi gak dibakar. Mau milih taat atau milih maksiat? ukurlah diri masing-masing. Ukurlah diri masing-masing. Saya akan pilih yang mana? Jalan yang masya Allah indah penuh berbunga, tetapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Satu jalan susah, berat, mendaki, tapi menuju keriduan Allah. Pilih yang mana? Pilih jalan yang berbunga tadi, indah, tapi Allah murka, atau pilih jalan yang susah tadi, berat, mendaki, tetapi Allah ridha? Pilih yang mana? Kalau teorinya ana yakin kalian lulus semua, pasti akan jawab yang kedua. Jelas. Tapi ketika praktek nyata bahwa jalan talabul ilmi, jalan talabul ilmi berat, susah, tapi itu jalan yang diridhai. Man salaka tariqan yatlubu yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya menuju surga. Berarti jalan yang diridhai. Berat, kurang makan, kurang tidur, kurang main, kurang apa lagi? Biasanya santri banyak keluhan-keluhan kepada orang tuanya. Saya diginikan, saya digitukan, di sini sengsara, di sini susah, di sini begini, di sini begitu. Tetapi jalan kalian jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu talabul ilm. Maka jangan dikalahkan dengan jalan yang lain yang mungkin indah berbunga, tetapi bukan jalan yang diridhai. Barakallahu fiikum. Ini termasuk masalah la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus lebih cinta kepada Allah daripada yang lainnya. Dan dia harus mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, dan dia harus benci kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-mahabbah hiya fawqa ma yajiduhu al-'ushshaq والمحبون من محبة محبوبيهم. Kecintaan yang seperti ini mengalahkan seluruh kecintaan-kecintaan yang lain yang didapati oleh usyab والمحبون terhadap yang dicintai oleh mereka. Balla nadhira li hadhihi al-mahabbah, bahkan tidak ada tandingannya cinta seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa dikalahkan dengan cinta lain dan tidak ada yang sama dengannya, bahkan tidak sama dengan yang didapati oleh para usyab. Usyab adalah orang yang dimabuk cinta, yang disebut oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan majnun. Kalian pernah dengar Laila Majnun? Sesungguhnya kalimat Laila Majnun bukan Laila yang gila, tetapi maknanya Laila yang membuat orang tergila-gila. Baik. Sehingga mereka kemudian membuat syair-syair. Aku peluk tembok. Sungguh bukan tembok yang aku inginkan, tetapi orang yang di dalamnya. Gila. Majnun. Puing-puing tembok-tembok yang ditinggal, atau sisa-sisa yang ditinggal oleh kaum nomaden berpindah ke tempat lain, ditangisi nurani mereka. Mengapa? Karena kekasihnya ikut bersama rombongan kabilah tadi pindah ke tempat lain. Dia datang ke tempatnya, sudah tinggal puing-puingnya saja. Karena mereka nomad dan tidak punya tempat yang tetap, berpindah-pindah. Kemudian mulai menangis kifa nabki min dhikral habibi wa manzili. Cukuplah menangis. Hanya karena menangis si puing pina seterusnya. Ini barakallahu fikum syair-syair jahiliyah. Syair-syair cengeng jahiliyah. Isinya asyik masyuk. Yang menunjukkan kalau mereka benar-benar usyak, majnun. Barakallahu fikum. Kayak apa mereka? Kalian bayangkan. Kayak apa orang yang tergila-gila dengan Layla Majnun? Yang tergila-gila dengan kekasihnya. Sampai ada yang mati bunuh diri. Taib. Kayaknya, sepertinya, wah, gak ada tandingannya kan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan mahabbatillahi ta'ala. Famahabbatillah fauqa ma yajid au ma yajidul usyaq. Kecintaan kepada Allah ini, atau jenis mahabbah kepada Allah, mengalahkan semua yang didapati oleh para usyaq yang sedang asyik ma'asyuk. Mengalahkan semua mereka. Yang mereka berkata dengan kata-kata cengengnya, mau tidur ikat kamu, mau berdiri ingat kamu, mau makan ingat kamu, itu gak ada apa-apanya. Karena cinta kepada Allah harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri maupun duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan demikian. Barakallahu fiikum. Adapun ini enggak ada apa-apanya. Begitu melihat wanita yang lebih cantik dari Layla, buyar. Kata-kata tadi dibuang semua. Gombal. Iya kan? Barakallahu fiikum. Jangan cinta kepada manusia kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cinta kepada seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak rusak mahabbatullahnya. Tidak rusak kecintaannya kepada Allah. Kalau cintanya kepada orang lain karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Qala, selanjutnya dikatakan, kaman la mithla liman ta'allaqat bihi wa hiya mahabbatun taqtadi taqdim al mahbub biha ala nafsi. Sebagaimana tidak pula sama orang yang bergantung kepada Allah dengan orang yang bergantung pada selain Allah SWT. Wa hiya mahabbatun taqtadi taqdim al mahbub. Maka ini adalah cinta yang konsekuensinya mendahulukan yang dicintainya daripada dirinya sendiri, daripada hartanya sendiri, daripada anaknya sendiri. Cintanya adalah cinta yang mengalahkan kecintanya pada dirinya, pada hartanya, dan pada anaknya sendiri. Wa taqtadi kamalad dhulli wal khudu', dan memberikan konsekuensi ketundukan, khudu', merendah di hadapannya. Wa ta'zimi wal ijlal, mengagungkannya, memuliakannya. Wa ta'ah wal inqiyad, mentaatinya dan terikat dengannya, zahiran wa batinan, secara lahir dan batin. Wa hadza la nadhira lahu fi mahabbati makhluq. Yang demikian tidak ada tandingnya, enggak ada bandingnya dengan kecintaan makhluk pada makhluk manapun. Walau kana al makhluq man kan, walaupun siapapun dia. Kalimat lau kanal makhluku man kan, siapapun dia tidak akan bisa mengalahkan kecintaan yang seperti ini. Mengalahkan cintanya Qais kepada Layla. Mengalahkan cintanya Romeo and Juliet. Mengalahkan cintanya siapa lagi? Itu kan digambarkan oleh mereka secara dusta. Betapa, saya katakan secara dusta, karena mereka sudah memberikan sekian bumbu-bumbunya dalam kisah-kisah mereka, berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia, masing-masing punya. Bahasa Arabnya Qais dan Layla, yang baratnya mereka punya Romeo and Juliet, di Indonesia punya Galih dan Ratna, apalagi yang kurang lebih kisahnya hampir sama. Barakallahu fiikum, menggambarkan cinta mereka begitu tingginya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cinta kepada Allah mengalahkan semua yang didapati oleh usyak. Cinta mereka, cinta isyak namanya, berbeda dengan cinta yang sedang kita bicarakan. Cinta isyak adalah cinta birahi, isyak ma'asyuk. Dan itu barakallahu fiikum, kata Ibnu Qayyim, orang yang sudah dibelenggu oleh isyik seperti majnun, seperti orang yang kena jin, seperti orang gila. Barakallahu fikum, semoga Allah SWT menyelamatkan kalian dari model-model yang seperti itu. Hendaklah kita cinta kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.